cintamu agung dan kasih sayangmu setinggi gunung, tiada terbanding dengan siapapun. Cara dan sikapku terpuji tersanjung, itu takkan menjadi goyah, itu ya iman di dada, itu suara setan durjana, akhirnya diri. Cinta-cinta.